الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أيها طبكم فلما رأوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكل Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-65 dan setelahnya dari surah Yusuf kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma fatahu mata'ahum" dan ketika mereka telah membuka barang-barang mereka, apa yang mereka bawa pulang dari Mesir setelah mereka mendapat jatah makanan untuk setahun. Wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim. Mereka mendapati barang-barang yang sedianya mereka tukar dengan makanan dikembalikan. Mereka dapati ulang di dalam barang-barang mereka ini. Qalu ya abana mana bagi. Mereka pun mengatakan, wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Tidakkah ini barang-barang ini sedianya dipakai untuk menukar? Dan kami telah menyerahkannya. Ternyata dikembalikan ulang oleh sang menteri ini. Subhanallah. Hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Wa namiru ahlana, dengannya kita bisa mirah itu artinya mengambil untuk memperoleh makanan. Baik. Wa namiru ahlana, kami bisa mendatangkan makanan untuk keluarga kita. Wa nahfadu akhana, sambil kami menjaga saudara kami ini, masih mereka dalam proses negosiasi dengan ayah mereka agar supaya mereka bisa membawa serta di perjalanan keluar saudara mereka ini bin Yamin. Wa nahfadu akhana wa nazdaru kayla ba'ir, dan kami akan menambah dari takaran, karena 10 orang ditambah 1 kan jadi 11. 11 jatah. Dzalika kayru yasir, itu takaran yang sangat mudah. Maksudnya engkau tinggal mengizinkan adik kami ini berangkat, kami sudah pasti dapat jatah itu. Itu namanya kailun yasir. Yani sangat mudah sesungguhnya. Cuma kita bawa serta adik kami ini, kami pun mendapatkan apa? Tambahan jatah makanan. Kailun yasir. Maka sang ayah pun tetap bersikukuh mengatakan, lan ursilahu ma'aku. Saya tidak akan mau biarkan adik kalian ini pergi bersama dengan kalian. Hatta tu'tuni mawthiqan min Allah, sampai kalian mau bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, berjanji. La ta'tunani bih, bahwa kalian betul-betul akan mengembalikan aku kepadanya. Memberikan dia kepadaku. Mengembalikan adik kalian kepadaku. Baik, jangan lagi kalian melakukan seperti apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf. Kalian berjanji demikian dan demikian, bersumpah-sumpah, ternyata kalian tidak mengembalikannya kepada aku. Baik. La ta'tunani bihi, niscaya kalian betul-betul akan mengembalikannya kepada aku. Illa ayyuhatabikum. Kecuali tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa pulang. Jadi, kalian betul-betul tidak bisa membawanya kembali karena kalian dikepung, kalian dirampok, kalian di ya, diapainlah. Sehingga betul-betul kalian tidak berdaya. Jangankan dede kalian, kalian pun tidak ada yang pulang. Ini artinya betul-betul dari kalian nomor satu kan adik kalian ini. Falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Maka ketika mereka pun bersumpah, semuanya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka betul-betul akan mengembalikan adik mereka ke ayah mereka. Dan kali ini tidak ada memang sama sekali apa pikiran jahat di benak mereka karena ini menyangkut masalah kehidupan. Masalah makan atau tidak makan, artinya mati atau tidak. Tidak ada pikiran jahatnya pada saat itu memang. Barakallahu fikum. Dan mereka betul-betul tulus untuk bersumpah bahwa mereka akan membawa serta adik mereka pulang. Falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Mereka pun sang ayah pun mengatakan setelah mereka semuanya bersumpah, Allahu ala ma naqulu wakil. Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita ucapkan ini, atas apa yang kalian sepakati ini, atas sumpah kalian ini, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Maha mendengar. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan apa yang kalian lakukan ini, apa yang kalian sepakati ini. Dari sumpah kalian ini. Masya Allah. Wa qala ya bani la tadkhulu min babi wahid wa adkhulu min abwabin mutafarriq. Alhasil sang ayah pun harus merelakan anaknya yang satu ini untuk berangkat. Karena barakallahu bikum, mau tidak mau beliau memang harus merelakannya karena ini makanan. Barakallahu bikum. Suatu yang mesti dipenuhi untuk menyambung hidup, maka diizinkanlah untuk berangkat. Wa qala ya bani la tadkhulu min babi wahid. Maka Nabi Ya'qub alaihi salatu wasallam mengatakan kepada putra-putranya 11 orang, la tadkhulu min babi wahid. Jangan pernah kalian masuk ke negeri Mesir dari satu pintu. Karena saudara-saudaranya Yusuf ini semuanya gagah-gagah, cakep-cakep. Barakallahu, tampan-tampan. Sehingga sang ayah sangat khawatir kalau mereka kena ain. Ain yang kata Rasulullah SAW, "Law kana syai'un sabaqal qadar la sabaqahul ain." Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka takdir akan didahului oleh ain ini. Ain itu adalah kondisi seseorang melihat orang lain dengan tatapan hasad. Barakallahu fikum, dan tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang takjub, biasanya anak-anak kecil begitu gagah, langsung ada orang mata, "Upi gagah, pe pasung, pe," dan seterusnya. Tahu-tahu itu anak itu sakit. Tahu-tahu itu anak kejang-kejang. Tahu-tahu itu anak panas, mata tinggi dan seterusnya. Boleh jadi kena air. Dari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ma yaqtulu ala ahadukum akhahu, atas dasar apa seseorang di antara kalian membunuh saudaranya? Karena bisa mematikan. Barakallahu fiik. Jadi bisa mematikan. Air ini bisa memasukkan orang ke dalam kuburan dan memasukkan unta ke dalam panci. Jadi orang kena air bisa mati. Unta kena air boleh jadi masih ada kesempatan sebelumnya untuk menyembelihnya sehingga masih bisa dimakan. Barakallahu fikum. dimasukkan ke panci maksudnya, masih memungkinkan untuk dimakan. La haula wa quwwata illa billah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar supaya setiap orang di antara kita ketika melihat pada dirinya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala pada hartanya dan keluarganya, hendaknya dia mendoakan keberkahan. Demikian juga ketika dia melihat pada saudaranya kenikmatan, barakallahu fikum, kenikmatan dari pada harta saudaranya, hendaknya dia mendoakan keberkahan. Jangan ternganga-nganga kemudian mengatakan upe gagah pe apa subhanallah. Baik, ada orang yang dulunya begitu cerdas sangat. Baik, dia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan yang luar biasa. Dia tampil memukau di hadapan orang. Baik, ternyata dia kena ain setelah itu, dan dia sama seperti orang dum. Barakallahu alaikum. Maka hendaknya kita mendoakan keberkahan untuk anak kita sendiri, untuk saudara-saudara kita, barakallahu alaikum, untuk harta kita, harta saudara kita, barakallahu fika wa fi ahlika wa fi malik. Semoga Allah memberikan keberkahan pada engkau, pada hartamu dan keluargamu. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan kita, barakallahu alaikum. Taib. Ini. Oleh karena itu, ketika kita melihat sesuatu, kita mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Baik. Maka Nabi Ya'qub alaihi salatu wasalam mengatakan kepada putra-putranya, inilah tadkhulu min babi wahid. Jangan kalian masuk, barakallahu fikum, masuk ke dalam kota Mesir dari satu pintu. Karena memang mereka ini ibarat bintang. Baik. Indah. Barakallahu fikum. Sangat memukau. Dan memang dalam mimpinya bintang mereka ini. Gagah-gagah. Jadi, takutnya sang ayah khawatirnya bahwa anak-anaknya bakal kena ain nantinya. La tadkhulu min babi wahidi wa dkhulu min abwabin mutafarriqah. Hendaknya kalian masuk ke dalam kota Mesir dari pintu yang berbeda-beda. Satu lewat sana. Supaya orang tidak terkagum-kagum dengan kalian dengan kekaguman yang sangat. Barakallahu alaikum. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Ini sekedar kekhawatiran dari aku, dan aku tidak bisa melakukan apa-apa kalau memang Allah sudah menghendaki. Baik, kalau Allah sudah mentakdirkan, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Baik, ini hanya sekedar usaha. Baik. Inil hukmu illa lillah, sesungguhnya ketetapan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepada Allah hendaknya bertawakal orang-orang yang mau bertawakal. Dan memang harus tawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika sekiranya kalian betul-betul adalah orang-orang yang beriman. Barakallahu fiik. Ini sekelumit kisah perjalanan Yusuf alaihissalam setelah mereka kembali. Yani saudara-saudaranya, mereka mendapati barang-barang yang sedianya ditukarkan dengan makanan dikembalikan, dan mereka dengan itu berharap sangat sang ayah mau mengizinkan adik mereka untuk dibawa serta untuk berikut kali, dengannya bisa mereka menambah jatah makanan untuk keluarga mereka. Dan yang berikutnya bahwa sang ayah tidak mau melepaskan kecuali mereka semuanya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan diingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan apa yang mereka lakukan dari sumpah ini, janji ini. Allah musta'an. Kemudian yang ketiga, masalah Al-ain, masalah ain. Ain itu artinya mata, mata yang melihat. Barakallahu fikum. Kemudian terjadi sesuatu, ya hendaknya diruqyah kalau sudah terjadi. Seperti ada nenek-nenek, orang tua yang datang dari pedalaman masuk ke kota. Kemudian masuk ke dalam rumah yang rumah itu agak bagus. Kemudian dia ternganga-nganga, mungkin tidak pernah dia melihat sebelumnya. Tapi rumah seindah itu, tapi dia lihat dengan mata. Tapi begitu dia pergi, rumah itu penuh dengan ulat. Entah dari mana itu ulat. Ulat-ulat begitu banyak di pojok-pojok, di mana-mana. Membuat orang merinding melihatnya. Barakallahu fikum. Maka hendaknya diruqyah itu rumah. Diambilkan air dengan dibacakan padanya ayat-ayat ruqyah. Kemudian sambil berzikir dipercikkan air itu ke pojok-pojok di rumah-rumah, di semuanya dipercikkan sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan hilang biidznillah tabaraka wa taala. Wallahu musta'an. Ayat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita. Kita tetap ingat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihamdika syallallahu alaihi wa sallam. Tasawwur